Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, dan insya Allah kita ya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian dari ya kitab kita yang sedang kita pelajari, yaitu kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, yang mana kitab ini ya kita telah sampai pada pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa sebelumnya. Tetapi pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan sedikit, yaitu pembatal puasa yang mewajibkan qadha dan kafaroh. Ya, sebelum kita menuju ke pembahasan kita hari ini, yaitu hal-hal yang sunnah dan makruh ketika berpuasa. Maka jima' itu adalah pembatal puasa yang mewajibkan qadha dan kafarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum." Ya, ini menunjukkan bahwa jima itu tidak boleh ketika dilakukan ya ketika berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyami ar-rafath." Ya, ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam ya puasa, pada malam Ramadan, untuk berjima dengan istri-istri kalian. Maka ini menunjukkan ya mafhum mukhalafah, ya maknanya berarti kita tidak boleh untuk melakukan jima ketika siang hari bulan Ramadan. Kemudian juga ya di sini penulis berkata, wa man jama'a fi nahari Ramadan fi kubulin au duburin walau limaitin au bahimatin fi halatin yalzamhu fiha al-imsak mukrahan kana au nasiyan lazimahul qada wal kafarah. Barang siapa yang berjima pada siang hari bulan Ramadan, baik jimanya tersebut pada kubul ataupun dubur, ini tidak menunjukkan bolehnya berjima pada dubur, ya. Ini hanya penulis hanya sedang ya hendak memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau misalnya seseorang melakukannya, ya, kalau seandainya seseorang melakukannya, ya, maka dia wajib untuk melakukan qadha dan kafarah. Akan tetapi apa hukum melakukannya? Haram. Ya, apa hukum melakukan jima pada dubur? Haram. Walau limaitin, atau ketika seseorang berjima dengan mayat, ya ini lebih parah lagi. Maka ini ya juga haram, tetapi kalau seseorang melakukannya maka wajib bagi dia untuk melakukan ya qadha dan membayar kafar. Au bahimatin, atau berjima dengan binatang, ini sama parahnya juga. Ya, ini hukumnya haram, tetapi kalau ada orang melakukannya maka wajib bagi dia untuk qadha dan kafar. Jadi perkataan para fuqaha ketika sedang menjelaskan permasalahan-permasalahan seperti ini, jangan kemudian kita pahami bahwa itu adalah perkataan yang membolehkan, tetapi ini sedang membahas hukum fikih. Kalau itu terjadi, walaupun itu haram, kalau seandainya itu dilakukan oleh seseorang, maka hukumnya adalah dia wajib untuk membayar, wajib untuk melakukan qadha dan membayar kafar. Mukrohan kana au nasian lazimahul qadha wal kafar. Baik, apakah orang tersebut dipaksa atau apakah orang tersebut lupa, dipaksa untuk melakukan jima, atau terpaksa yakni si suami memaksa istrinya untuk melakukan jima sehingga istrinya terpaksa begitu ya, atau nasian atau lupa bahwa saat ini adalah bulan Ramadan sehingga kemudian ya terjadilah jima, maka hukumnya sama, yaitu lazimahul qadha wal kafarah, wajib baginya untuk melakukan qadha dan kafarah. Qadha, mengapa wajib qadha? Karena ya ini puasanya batal, maka termasuk pembatal puasa ya, dan berdasarkan keumuman hal-hal yang membatalkan puasa berarti mewajibkan qadha. Kemudian juga kafarah, mengapa? Karena ada seseorang ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun." Ya, pada suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian seseorang datang. Ya, seorang datang, faqala ya Rasulullah halaktu. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh celaka aku." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malak? Apa yang terjadi padamu?" Kemudian orang tersebut berkata, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim." Ya, aku berjima dengan istriku sementara aku berpuasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah engkau ya bisa menemukan seorang budak sehingga engkau bisa membebaskannya? Qala la, dia berkata tidak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fahal tastati'u an tasuma shahrain mutatabi'ain?" Kalau begitu, apakah engkau bisa, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, ya, anda tidak bisa, jawab orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kemudian, ya, "Fahal tajidu it'ama 60 miskinan?" Apakah engkau ya bisa menemukan makanan untuk kemudian engkau berikan makanan tersebut untuk 60 orang miskin? Qala la, kemudian dia berkata, "Ana tidak punya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kemudian diam, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu ala dzalik utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arqin minat tamr." Ya, bi'arqin fiha tamr. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian berlalu ya beberapa saat, kemudian ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sekeranjang kurma. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabat, "Aina sa'il?" Di mana penanya tadi? Maka kemudian penanya tadi berkata, "Ana." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudha fatasaddaq bihi." Ambillah, kemudian sedekahkanlah dengan kurma ini. Maka orang tersebut bertanya, "A'ala afqara minni ya Rasulullah?" Apakah kepada orang yang lebih fakir daripadaku wahai Rasulullah? "Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti." Ya. Masyaallah. Jadi orang tersebut kemudian berkata, "Demi Allah, sesungguhnya tidak ada antara dua ya gunung ini, yakni di kota Madinah ini tidak ada ya orang atau keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tertawa, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu, ya, sampai gigi beliau terlihat. Kemudian beliau bersabda, "At'imhu ahlak." Berilah makan keluargamu dengan kurma ini. Dari hadis ini ya kita dapat faidah bahwa orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, dia harus juga selain qadha, dia juga harus membayar kafarah. Dan kafarahnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Itu insyaallah akan dibahas di perkataan penulis nanti, begitu ya. Jadi yang kita ambil dari faidah dari hadis ini sekarang ya dalam rangka untuk mengikuti perkataan penulis, yaitu adalah bahwa wajib untuk melakukan qadha dan membayar kafarah bagi orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Dan yang dimaksud siang di sini maksudnya adalah walaupun itu subuh, pagi, siang, sore, begitu ya, itu semua teranggap siang hari bulan Ramadan. Ya, yakni ketika itu waktu berpuasa. Baik. Kemudian penulis berkata, "Wa hakadha man jumi'a in tawa'a ghairu jahilin wa nasin." Ya, sebelumnya tadi kita sebutkan ya, disebutkan oleh penulis, baik orang tersebut dipaksa atau orang tersebut lupa. Dipaksa untuk melakukan jima atau lupa ya, bahwa ini bulan Ramadan. Dan inilah pendapat yang ada di mazhab Hambali. Akan tetapi, riwayat kedua di mazhab Hambali adalah orang yang memiliki uzur, maka dia cuma wajib untuk melakukan qadha tapi tidak wajib untuk membayar kafar. Ya, atau bahkan ya kalau benar-benar lupa bahkan tidak wajib qadha dan juga tidak wajib kafarah, ya, afwan. Kalau benar-benar lupa atau dipaksa gitu ya, bahkan qadha pun sebagaimana orang ketika lupa makan, wajibkah dia qadha? Enggak wajib, puasanya tetap sah. Sebagaimana orang ya dipaksa untuk makan sementara dipaksa begini, ah. Maka ya itu di luar ikhtiarnya, di luar pilihannya, maka tidak wajib untuk baginya qadha, puasanya tetap sah karena ma'dzur. Maka demikian pula dalam masalah ini, walaupun ini jima', tetapi dia memiliki uzur ini, riwayat kedua di mazhab, ya puasanya tetap sah. Tidak wajib qadha, tidak wajib kafarah. Adapun di mazhab, ya, pendapat mazhab, apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah karena Nabi Muhammad SAW ya, tidak menanyakan apa kondisi orang ini. Ya, tidak menanyakan dulu apa kondisi, apa alasannya mengapa orang ini melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian langsung menuju ke hukumnya. Antum harus bayar kafarah. Qadha udah dipahami, na'am. Antum juga, tetapi antum juga harus membayar kafarah. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak bertanya, apakah antum tidak tahu ya bahwa ini, atau apakah antum lupa bahwa ini bulan Ramadan? Apakah antum kemudian terpaksa atau dipaksa gitu ya, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW tidak mentafsil, tidak menanyakan, tidak memerinci, maka mazhab Hambali kemudian berdalil, naam, walaupun dipaksa, walaupun lupa, walaupun tidak tahu hukumnya, ya, maka ya orang ini tetap harus melakukan qadha dan membayar kafarah. Naam, jadi ya kita lihat bagaimana setiap pendapat itu punya sisi pendalilan masing-masing. Ya, dari sini kita belajar, ya berkali-kali kita belajar, berarti insya Allah bahwa setiap pendapat punya sudut pandang masing-masing. Oleh karena itu ya sangat wajar kalau misalnya seseorang itu tidak bisa menentukan mana pendapat yang lebih kuat dan seterusnya, ya. Tetapi seiring dia belajar, na'am, seiring seseorang belajar, kata para ulama, terkadang dia tambah bingung atau terkadang dia makin yakin atas pada salah satu pendapat gitu ya. Jadi ala kulli hal, kembali berlaku prinsip kita, kalau kita masih bisa mengetahui mana pendapat yang lebih kuat, maka kita pilih pendapat yang lebih kuat tersebut. Ya, itu bagi kita, bagi orang yang sudah bisa menelaah sendiri. Orang yang belum bisa menelaah, maka ya sesuai dengan sampainya penjelasan baginya. Kalau dia dijelaskan lebih banyak oleh orang, oleh ulama yang atau oleh ustadz yang lebih banyak merojihkan pendapat salah satu, maka ya sudah itu yang dia terima. Kalau tidak bisa, dia dijelaskan oleh dua ustadz pendapat yang berbeda misalnya, atau dia baca di artikel atau di kitab dua pendapat yang berbeda, pendapatnya sama-sama kuat dalilnya menurut dia bingung, maka pilih pendapat yang ulama yang lebih dia percaya dari segi ilmu dan ketakwaan. Jadi masalah ini mudah, ya, masalah ini mudah. Baik. Maka dalam masalah ini ya Anda lebih cenderung pada pendapatnya yang riwayat kedua di mazhab. Riwayat kedua di mazhab yaitu kalau ada uzur maka tidak wajib bayar qadha dan tidak wajib melakukan qadha dan tidak wajib bayar kafarah. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak memerinci, ya, karena zahirnya orang tersebut tidak, ya. Kalau seandainya orang tersebut lupa, maka harusnya pasti dia akan menyebutkan kondisi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya orang tersebut dipaksa, maka dia ketika dia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, maka harusnya dia menyebutkan hal itu, tetapi dia tidak menyebutkan hal tersebut. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW mengasumsikan ini dilakukan secara sengaja. Karena ketika seseorang berkata kepada kita, Ana melakukan ini dan itu, zahirnya adalah dia melakukannya secara sengaja. Kalau dia ada uzur, maka diharapkan dialah yang mengucapkannya. Betul? Ya, maka riwayat kedua di mazhab lebih rajih menurut, yakni Ana lebih cenderung pada pendapat tersebut gitu ya. Lebih cenderung pada pendapat tersebut. Tetap menghormati perbedaan pendapat. Nah, taib. Kemudian penulis berkata, wahakadza man jumi'a in tawa'a ghairu jahilin munasin. Demikian pula orang yang dijima'i, yakni istri. Istri juga wajib untuk melakukan qadha dan bayar kafaroh menurut mazhab Hambali. Ya, mengapa? Karena walaupun si istri tersebut dipaksa ataupun walaupun lupa dan seterusnya. Ya. Akan tetapi menurut pendapat kedua di mazhab, ya, karena kalau dia punya uzur maka tidak masalah, ya, kalau dia punya uzur maka tidak wajib melakukan qadha dan tidak perlu membayar kafarah. Naam. Jadi di sini istri juga harus melakukan qadha dan membayar kafarah. Walaupun ada sebagian pendapat, ya, pendapat dari sebagian ulama yang lainnya, tentunya banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa cuma suami yang bayar kafarah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kepada si orang tersebut, antum juga harus menyampaikan ke istri antum wajib untuk melakukan ini dan seterusnya. Ya, jadi cuma suami saja. Tetapi dijawab bahwa hukum untuk laki-laki dan perempuan itu hukum asalnya sama. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukumnya gitu ya, maka kepada laki-laki tersebut maka itu berlaku bagi semua orang secara umum gitu ya. Ala kulli hal, ya, dari dalam rangka amannya maka ini berlaku untuk suami dan istri tersebut. Karena kalau istrinya misalnya sama-sama ya, bukan karena tidak ada uzur, misalnya istrinya sama-sama mau gitu ya, maka keduanya sama-sama memiliki illah diwajibkannya qadha dan kafarah, yaitu jima. Sama-sama melakukan jima, maka ya dengan sukarela begitu ya. Kecuali kalau istrinya punya uzur atau suaminya punya uzur seperti yang disebutkan tadi, atau dua-duanya punya uzur dan seterusnya. Karena bisa jadi suaminya ingat bahwa ini bulan Ramadan tapi dia tetap jima, istrinya lupa bahwa ini bulan Ramadan. Gitu ya. Maka istrinya punya uzur, suaminya enggak punya uzur begitu ya. Baik. Wa man jama'a fi yawmin thumma fi akhar wa lam yukaffir laziman husaniyah kaman 'adahu fi yawmihi ba'da an kaffar. Barang siapa yang melakukan jima pada suatu hari di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan jima di hari yang lain, tetapi dia belum membayar kafarah pada jimanya yang pertama, di hari yang pertama tadi, maka lazimathu tsaniyah, maka dia juga harus bayar kafarah untuk jimanya di hari yang kedua tersebut. Ya, jadi ini berarti kasus kalau seseorang itu melakukan jima pada dua hari yang berbeda, ya, pada dua hari yang berbeda, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia sudah membayar kafarah untuk harinya yang pertama, untuk jima pada hari yang pertama, ya, maka dia wajib untuk bayar lagi kafarah di hari yang kedua. Kalau belum membayar kafarah di hari yang pertama, na'am, tetap wajib. Dua-duanya tetap wajib untuk dibayar kafarahnya. Jadi intinya hukumnya sama. Ya, enggak perlu diperinci. Hukumnya sama. Ketika seseorang melakukan jima pada dua hari yang berbeda di bulan Ramadan, baik apakah dia sudah bayar, baik apakah dia sudah membayar kafarah untuk jimanya di hari yang pertama atau tidak, dua kafarah ini tetap wajib bagi dia untuk dia bayarkan. Selain qadha-nya juga, kafarahnya juga. Dua-duanya. Ya. Mengapa? Karena ibadah puasa di dua hari yang berbeda itu adalah ibadah yang berbeda. Sedangkan dia kemudian melakukan pembatal puasa yang namanya jima di dua hari tersebut, ya sudah. Masing-masing berlaku hukumnya, wajib untuk qadha dan kafarah di hari pertama, wajib untuk qadha dan kafarah di hari kedua. Tetapi sekarang masalahnya, kalau dia melakukan jima dua kali di hari yang sama, dua kali atau lebih, ya, di hari yang sama, maka baru diperinci. Kalau misalnya dia melakukan jima di suatu hari, tentunya dia harus qadha dan kafarah. Qadha-nya nanti setelah Ramadan. Tapi kafarahnya bisa dia bayar hari itu juga setelah dia melakukan jima. Kalau dia belum jima maka enggak boleh kafarah. Ya, enggak boleh. Anda mau jima sebentar lagi, Anda mau batalkan puasa lo sudah enggak kuat begitu ya. Kemudian Anda mau jima, ya sudah Anda bayar kafarah duluan, tidak boleh. Ya, tidak boleh bayar kafarah dulu. Gimana kafarah duluan sebelum sesuatu yang mewajibkan kafarah tersebut, ya, tidak boleh duluan kafarahnya. Jadi kalau dia melakukan jima pada hari tersebut, kemudian dia langsung bayar kafarah langsung, kemudian dia jima lagi di hari yang sama, ya, maka dia wajib lagi bayar kafarah. Ya, dia wajib lagi bayar kafarah. Kenapa? Karena dia melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, dan ya, dia orang yang tidak bolehkan untuk berjima. Dia ala kuliah, dia wajib berpuasa, dia membatalkan puasa sebelumnya dengan jima. Dia harusnya ya tetap tidak boleh berjima lagi. Yani, maka ini kasusnya berarti dia harus bayar dua kali kafar. Walaupun dia sudah bayar yang pertama, dia harus bayar lagi yang kedua. Tapi kalau misalnya ada seseorang melakukan jima pada suatu hari, kemudian dia mengulangi jimanya pada hari yang sama, dan dia belum bayar kafarah sama sekali, maka dia cuma wajib untuk bayar kafarah satu kali. Cuma wajib untuk bayar kafarah satu kali. Ya, kafarah yang dimaksud yang tadi, yang disebutkan ya, membebaskan budak atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Dengan asumsi dia tidak akan mampu, misalnya dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia langsung menuju ke opsi ya memberi makan 60 orang miskin gitu ya. Dia langsung bayar 60 orang miskin, dia langsung beri makan 60 orang miskin pada saat itu misalnya. Kemudian dia jima yang kedua, maka dia wajib bayar kafarah lagi. Tapi kalau dia jima di hari tersebut, jima yang pertama, kemudian langsung jima yang kedua tanpa adanya tanpa membayar kafarah sebelumnya, maka dia cuma wajib untuk bayar kafarah satu kali, yaitu bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau beri makan 60 orang miskin. Ya, cuma wajib untuk bayar kafarah satu kali. Kalau bayar kafarah dua kali ya, seperti yang kasus yang tadi yang lain-lain gitu ya, jima di dua hari yang berbeda, berarti harus bayar kafarah dua kali, yakni berarti bebaskan budak dua atau puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut lagi, kemudian atau memberi makan 60 kali 2 ya orang miskin, 120 orang miskin. Ya. Baik. Kemudian penulis berkata, "Kaman a'adahu fi yaumihi ba'da an kafar." Ini yang telah kita bahas tadi. "Wala kafarata bi ghairil jima' wal inzal bil musahaqah nahar Ramadan." Tidak ada kafarah selain jima'. Ya, orang makan itu tidak ada kafarah. Ya, kafarah itu hanya untuk jima, dan juga ketika seseorang itu inzal, mengeluarkan mani karena melakukan praktek, mohon maaf, lesbian misalnya. Ya. Maka ini juga teranggap jima. Kalau laki-laki dengan laki-laki, ini na'udzubillah min zalik, ya. Praktek homoseksual ini ya berbahaya, dosa besar. Tapi kalau itu terjadi, maka dia dihukumi ini seperti jima, karena memasukkan hasyafah kepada dubur. Maka ini wajib qadha dan kafarah. Dan ini dosa besar, wajib bagi dia untuk bertaubat. Tidak ada alasan ini sudah bawaannya dan sebagainya, tidak ada. Ya, ini di luar fitrah manusia. Wajib baginya untuk berhenti dan bertaubat dan menyesali perbuatannya tersebut. Demikian pula kalau praktiknya lesbian, ya. Kalau jima, definisi jima, hasyafah masuk ke kubul atau hasyafah masuk ke ya dubur. Ini jima yang haram. Tapi kalau lesbian enggak ada yang masuk, ya. Bagaimana? Tetap dikiaskan, tetap sama dengan jima. Walaupun ada tentunya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi di sini perkataan penulis mazhab Hambali, praktek lesbian itu tetap wajib qadha dan bayar kafar. Karena dikiaskan dengan jima. Baik. Kemudian penulis berkata menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kafarah di sini, wa hiya itqu raqabatin mu'minatin salimatin. Fa illam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain. Fa'ilam yastatay' fa'it'amu sittina miskinan. Kafaroh jima itu adalah sama dengan kafaroh zihar, ya, membebaskan budak yang mukmin muslim, budak muslim atau mukmin, dan salimah, yakni fisiknya kuat untuk diajak yakni untuk membantu majikannya, untuk diajak bekerja, untuk maksudnya untuk dipekerjakan gitu ya. Jadi fisiknya cocok untuk menjadi ya asisten bagi majikannya begitu ya. Namun namun budak ini berbeda dengan pembantu atau asisten rumah tangga, berbeda. Karena hukum fikih bagi asisten rumah tangga dia adalah orang merdeka, bukan budak ya. Merdeka dan budak itu dua orang yang memiliki hukum fikih yang berbeda. Adapun asisten rumah tangga tidak boleh kita samakan itu seperti budak, ya. Baik. Maka kafarah itu adalah dengan membebaskan budak. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memotivasi seseorang untuk ya membebaskan budak, ya, tetapi yakni budak, yakni Islam mengikisnya secara perlahan. Karena kalau langsung dikikis itu, ya, tentunya hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak langsung Allah tidak langsung melarangnya atau menghentikannya, akan tapi dalam Allah menjadikannya sebagai, ya, bentuk dari kafarah. Taib, kalau tidak ada, tidak menemukan, tidak punya uang untuk membebaskan budak atau tidak ada budaknya, ya, maka 2 bulan berturut-turut berpuasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Taib, pertanyaan, bagaimana kalau misalnya perempuan kemudian dia harus puasa 2 bulan berturut-turut dan sebagaimana yang kita tahu, maka perempuan tersebut memiliki haid tiap bulannya misalnya. Maka apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara berturut-turutnya? Kita katakan, kalau dia haid, maka ini termasuk udzur. Maka, ya, tidak masalah kalau dia haid, ya, teranggap puasa 2 bulan yang diselingi oleh haid tersebut teranggap berturut-turut. Asalkan jumlahnya, ya, 60 hari dia harus berpuasa. Tetapi, ya, demikian pula kalau misalnya orang sakit, orang safar, ya, atau bertabrakan dengan hari-hari yang dilarang berpuasa begitu, ya, maka ini tetap teranggap berurutan. 2 bulan berturut-turutnya itu tetap dianggap. Tapi kalau misalnya dia tanpa uzur, dia enggak sakit, enggak haid atau enggak safar, kemudian dia, ya, bolong gitu, ya, puasanya bolong, maka ya sudah mulai dari awal. Atau kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dan berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang dimaksud memberi makan di sini makanan yang secara urf kita, kalau satu porsi makanan itu seperti apa, itulah yang kita berikan kepada orang miskin. Kemudian bagaimana kalau ini misalnya tidak mampu juga dilakukan, memberi makan 60 orang miskin? Ya, bagaimana kalau misalnya tidak mampu juga untuk melakukannya? Fa illam yajid saqatat, kata penulis. Kalau tidak mampu juga untuk melakukannya, maka gugur baginya kafarah tersebut. Ya. Yani dia tidak bisa membebaskan budak. Bisa jadi karena tidak punya uangnya atau tidak ada budaknya seperti di zaman modern ini, alhamdulillah, ya. Atau dan juga kemudian dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Dan juga dia tidak bisa memberi makan 60 orang miskin, maka gugurlah baginya kewajiban kafarah ini. Tapi apa kriteria tidak bisa? Yang dimaksud tidak bisa adalah ketika dia melakukan jima tersebut. Ya, karena itulah waktu diwajibkannya kafarah adalah ketika dia melakukan jima. Maka ketika dia melakukan jima tersebut, kita lihat apakah dia mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, ya sudah, gugur. Tapi kalau dia tahu bahwa dia tidak mampu, tetap melakukannya dengan berniat, ya, dengan berpikir gitu, ya, ya, Anda paling cuma wajib kodok saja, Tuhan Anda gak mampu bayar 60 orang miskin, beri makan 60 orang miskin, udahlah, gak apa-apa jima gitu, ya. Ini adalah perbuatan yang haram, tetap harus dicatat, ini adalah perbuatan yang haram. Maka yang dimaksud tidak mampu di sini adalah ketika dia melakukan jima tersebut. Kalau misalnya dia melakukan jima, kemudian dia dalam kondisi tidak mampu untuk melakukan kafarah, ya, 3 opsi tadi semuanya dia tidak mampu. Tapi kemudian besoknya dia dapat rezeki, nimpluk banyak begitu, ya, sehingga dia mampu untuk misalnya minimal memberi makan 60 orang miskin tadi. Maka tetap gugur baginya kafarah, yakni tetap gugur baginya kafarah tersebut. Ya, ini berbeda dengan bikhilafi kafarati hajjin au ziharin au yamin. Berbeda dengan kafarah haji, kafarah zihar atau kafarah sumpah. Ini dibahas nanti insyaallah di babnya, ya, kalau kita membahas ini insyaallah. Kemudian penulis berkata wa sunna ta'jilu fitrin wa ta'khiru suhurin wa qawlu ma warada 'inda fitrin. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan hal yang sunnah dan makruh ketika berpuasa. Tadi masalah jima' sudah selesai. Sekarang masuk pada pembahasan hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan ketika berpuasa. Penulis berkata, disunnahkan ta'jilu fitrin. Ya, menyegerakan berbuka. Disunnahkan untuk menyegerakan berbuka karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, ya diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad secara marfu. Ya ini Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr, ya manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama dia selama mereka menyegerakan berbuka, ya selama mereka menyegerakan berbuka. Maka di sini ya ini menunjukkan menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Tetapi wajib bagi kita untuk memastikan apakah na'am sudah masuk waktu untuk berbuka puasa atau tidak. Ya. Apakah sudah masuk waktunya atau tidak. Dan ini menunjukkan ya bahwa alhamdulillah kaum muslimin ya insyaallah ketika berbuka insyaallah mereka menyegerakan ya. baik antara karena mengamalkan hadis ini atau karena ya na'am sudah terburu-buru. Nah, maka kita harus optimis ya sebagai kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan ya berbuka puasa. Berbeda dengan orang-orang seperti Syiah, mereka mengakhirkan buka puasa mereka kalau tidak salah ke waktu Isya kalau tidak salah ya. Maka ini adalah kesalahan. Kemudian ya penulis berkata wa ta'khiru suhurin, disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Ya, maka kalau kata suhur dengan dhammah, suhur, ya, maka itu adalah perbuatannya, perbuatan makannya. Kalau kata sahur dengan fathah, sahur, maka itu makanannya, nama untuk makanannya. Ya, jadi ada dua makna ini yang berbeda. Demikian pula wudu, wudu dengan dhammah itu perbuatannya. Sedangkan wadu, wadu dengan fathah itu air yang kita gunakan untuk melakukan wudu. Ya, kalau air tersebut ada di bejana gitu ya. Kalau air tersebut ada di bejana, maka air yang ada di bejana ini atau di gayung itulah yang namanya wudu. Tapi kalau airnya air laut, ana berwudu dengan air laut, Ustaz. Maka seluruh air laut ini namanya wudu. Tidak demikian. Wudu itu hanya untuk air yang yakni bayangannya orang Arab, wudu itu adalah air yang ada di bejana atau di ember dan seterusnya. Bukan air sungai, ana berwudu dengan air sungai, berarti air sungai ini kita sebut wudu. Tidak demikian, ya. Baik, maka demikian pula wudu dengan wudu, demikian pula suhur dengan sahur. Suhur itu perbuatannya, sahur itu makanannya. Jadi kalau kita nanya kepada teman kita, antum sudah sahur atau belum? Ini berarti sebenarnya salah. Antum sudah sahur atau belum? Sama saja nanya antum sudah tempe atau belum? Gitu ya. Antum sudah ayam atau belum? Gitu. Antum sudah nasi atau belum? Karena sahur itu nama makanannya. Tapi perbuatannya adalah suhur. Namun ya kalau sudah terbiasa di lidah orang Indonesia, sahur dimaknai perbuatannya, maka tidak masalah. Tapi ini hanya dalam bab memberikan faedah bahwa di bahasa Arab itu ya perbuatannya adalah suhur, makanannya adalah sahur. Maka frase makan sahur itu sebenarnya benar. Makan sahur ya, ini makan makanan sahur itu gitu ya, makan sahur. Tapi orang kebanyakan membayangkan sahur itu adalah perbuatannya gitu ya. Taib. Ta'khiru suhur, mengakhirkan makan sahur itu adalah disunnahkan. Ya, karena Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangkit untuk melaksanakan sholat. Maka ditanya kepada Zaid, ya, kam kana bainal adzan was sahur? Ya, berapa jarak antara azan dengan ya makanan sahur tersebut? Maka beliau berkata, qadru khamsina ayah, sekadar 50 ayat. Dan ini kebiasaan sahabat, mereka mengestimasi waktu dengan jumlah ayat. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca ayat, membaca Al-Quran. Sampai-sampai mereka menandai periode waktu dengan jumlah ayat. Ini menunjukkan bahwa mereka banyak membaca Al-Quran. Zaidnya di sini banyak membaca Al-Quran sehingga beliau familiar. Orang yang mendengarkan juga banyak membaca Al-Quran sehingga itu familiar. Ini termasuk kebiasaan di kalangan para sahabat. Ya, maka ini menunjukkan betapa berbedanya antara para sahabat dengan kita di zaman ini. Coba kita misalnya katakan kepada seseorang, "Ana datang ke situ insyaallah 50 ayat lagi." Oke, orang pasti akan heran begitu ya, apa maksud antum? Ya, berapa lama itu berarti? Ya, maka di sini ya faedah bahwa kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Kalau kita ingin mau mencontoh para sahabat dan tabi'in dan tabi'tabi'in. Mencontoh mereka tidak hanya dalam perkara akidah, tapi juga dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, dan seterusnya. Baik. Kemudian, setelah selain menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur, ya tentunya kita mengetahui juga ya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa'inna fis sahur barakah." Ya, makanlah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Jadi di sini syariat memotivasi kita untuk makan sahur dan juga ya menyunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur tersebut. Kemudian setelah itu penulis berkata, wa qawlu ma warada 'inda fitrin, wa qawlu ma warada 'inda fitrin, yaitu disunnahkan untuk membaca doa ketika berbuka puasa. Doa yang dibaca adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berbuka puasa, beliau berkata, "Zahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah." Ya. Maka ini adalah doa yang dibaca ketika berbuka puasa. "Zahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah." Ya. Sudah hilang ya lapar dan dahaga dan telah tetap pahala insyaallah. Ya, ini adalah doa yang disebutkan oleh diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain yang disunnahkan ini ya, kita juga memiliki hal-hal lain yang disunnahkan ya, tidak disebutkan oleh penulis di sini ya, yaitu berbuka dengan rutab. Itu disunnahkan juga berbuka dengan rutab. Jika tidak ada maka dengan tamar, jika tidak ada maka dengan air. Ya, rutab kurma, kurma basah ya, kurma masih muda atau kurma muda. Kalau tamar itu kurma yang kita kenal gitu ya. Maka tapi insyaallah rutab sudah banyak dikenal juga oleh ya oleh orang-orang ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Anas bin Malik ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ay yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamrat. Fa in lam takun tamrat hissan hasawatin min ma." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa, maka beliau ya berbuka dengan rutabat. Ya, di sini menggunakan jamak, maka jamak minimalnya adalah 3. Ya, beliau berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamr. Kalau tidak ada, maka beliau meminum beberapa teguk air. Ya, di sini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk meminum, memakan rutab. Kalau tidak ada tamr, maka kalau tidak ada lagi, maka ya meminum air. Itu yang kita awali ketika kita berbuka puasa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Baik. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika berbuka puasa di sini ya tidak disebutkan ya. Di sini tidak disebutkan. Tapi insyaallah kita ya bahas ya hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Yang pertama adalah mengumpulkan air ludah lalu menelannya. Ya, mengumpulkan air ludah dengan sengaja lalu ya menelannya, baik apakah dia melakukannya karena iseng atau karena haus atau karena sebab yang lainnya, maka ini makruh. Tetapi kalau misalnya air ludahnya tersebut bukan karena dikumpulkan secara sengaja, akan tapi karena misalnya banyak berbicara, kemudian banyak ludah sehingga dia telan, atau dia membaca Al-Quran sehingga banyak ludah sehingga dia telan, maka ini ya tidak masalah, tidak makruh, ya mubah. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan juga mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan itu makruh. Tapi kalau ada kebutuhan, seperti misalnya dia mau mengecek rasa dari makanan yang dia masak, atau yang dia hendak beli, dicicipi dulu, atau dia adalah seorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk anaknya, maka ini adalah kebutuhan, dan kaidahnya adalah makruh kalau ada kebutuhan, maka hukumnya berubah menjadi mubah. Jadi kalau mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan, makruh, kalau ada kebutuhan, maka mubah. Kemudian yang ketiga, mencium istri itu makruh bagi orang yang mudah tergerak syahwatnya. Ya, bagi orang yang mudah tergerak syahwatnya, pemuda, hukumnya makruh mencium istri. Ya, dengan syarat sudah punya istri. Enak. Tapi kalau orang tersebut tidak mudah tergerak syahwatnya, maka tidak mengapa, hukumnya mubah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im wa kana amlakakum li'irbi." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istri beliau ketika sedang berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya. Itu mengapa hukumnya tidak mengapa untuk beliau. Demikian pula orang yang tidak mudah tergerak syahwatnya tidak mengapa juga. Tapi kalau orang yang mudah tergerak syahwatnya, maka hukumnya makruh. Kalau dia mengetahui bahwa kalau misalnya dia mencium istrinya, dia tahu bahwa kalau dia mencium istrinya ini bakal ya lanjut ke perbuatan yang lebih lanjut begitu ya, maka ya tidak boleh baginya untuk melakukannya. Kalau ya sebagian besar ya zonnya ya dia memiliki zon yang kalau dia mencium istrinya karena saking besar syahwatnya maka dia tidak akan bisa membendungnya, maka oleh karena maka kalau pada kasus ini haram hukumnya bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Baik. Kemudian ya ini kita bisa ada pilihan ya melanjutkan, kita punya waktu 15 menit ya. Topik selain hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan, tapi ini terkait dengan ya qadha puasa Ramadan. Bagaimana kalau orang dia tidak berpuasa Ramadan ya, baik karena uzur ataupun tidak ataupun tanpa adanya uzur, sama-sama wajib baginya qadha. Maka dia wajib mengqadha, ya. Tapi bagaimana tata caranya atau tuntunannya qadha puasa Ramadan? Ya, mungkin ini dibahas harusnya nanti ketika setelah puasa Ramadan. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Insya Allah kita bahas saat ini, ya. Karena sudah ada nanti topik lain untuk setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, insya Allah ada topik berikutnya yang insya Allah kita bahas. Uman fatahu Ramadan qadha 'adada ayyamihi wa sunna 'alal fawr illa idza baqiya min sya'ban biqadri ma 'alaihi fayajib. Barang siapa yang dia tidak berpuasa beberapa hari atau bahkan seluruhnya pada bulan Ramadan gitu ya, karena uzur ataupun tanpa karena uzur, maka dia mengqadha jumlah hari yang dia tidak berpuasa tersebut, dan disunnahkan baginya untuk menyegerakan mengqadha puasanya tersebut. Ya. Jadi boleh baginya untuk mengqadha puasa Ramadan nanti-nanti. Cuma disunnahkan saja. Menyegerakan itu cuma sunnah saja. Jadi misalnya sekarang Idul Fitri, kemudian besoknya itu tidak langsung diwajibkan bagi dia untuk melakukan qadha puasa Ramadan. Boleh baginya untuk mengqadha puasa Ramadan di lain waktu selama belum masuk Ramadan berikutnya. Mengapa? Karena ya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Ashulu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib bagiku beberapa hari puasa Ramadan ya, yakni beliau tidak berpuasa Ramadan sehingga wajib bagi beliau untuk mengqadha, tapi aku tidak mampu untuk mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan berikutnya. Mengapa? Karena sibuk ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bolehnya ya puasanya nanti-nanti selama belum datang Ramadan berikutnya. Tapi disunnahkan untuk menyegerakan karena menyegerakan mengerjakan kewajiban itu lebih baik. Itu kaidah umum, menyegerakan menuntaskan kewajiban kita itu lebih baik. Illa idza baqiya min Sya'ban, kecuali kalau ada waktu yang kecuali ya hari yang tersisa pada bulan Sya'ban tersebut bi qadri ma alaih, sama harinya dengan jumlah hari yang harus dia qada. Misalnya dia wajib untuk mengqada puasa Ramadan 8 hari. Dan sekarang sudah tersisa kira-kira 8 hari bulan Sya'ban. Misalnya sekarang masih bulan Sya'ban, tersisa kira-kira 8 hari sebelum Ramadan. Ya, maka baru sekarang dia wajib untuk 8 hari sisanya itu wajib bagi dia untuk melakukan qada puasa Ramadan. Ya, karena enggak ada waktu lagi. Ya, waktunya sudah terbatas. Wala yasihu ibtida'u tatawwu'in wala yasihu ibtida'u tatawwu'in man 'alaihi qada' Ramadan fa inna wasauman wajiban aw qada'an tsumma qalabahu naflan shahha. Tidak sah untuk memulai tatawwu' man 'alaihi qada' Ramadan. Tidak sah untuk memulai puasa sunnah ketika orang tersebut masih memiliki puasa qada', masih memiliki ya hari yang harus dia qada' dari puasa Ramadan. Ini di mazhab Hambali. Tapi pendapat yang ana lebih cenderung adalah riwayat kedua di mazhab Hambali, yaitu boleh untuk puasa sunnah sebagaimana kita boleh sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ya, kita di sini waktu asar, ya boleh bagi kita untuk sholat sunnah terlebih dahulu, bahkan disyaratkan sholat sunnah rawatib ya sebelum asar. Maka demikian pula puasa sunnah sebelum puasa qada Ramadan boleh juga, ya tidak masalah. Dan karena keumuman perintah dari syariat bahwa ya syariat memotivasi kita untuk memperbanyak amalan sunnah, maka pendapat di mazhab Hambali tidak boleh puasa sunnah terlebih dahulu sebelum tuntas puasa qada. Tapi pendapat yang anda pilih adalah yang anda lebih cenderung gitu ya, boleh-boleh saja untuk puasa sunnah terlebih dahulu sebelum puasa qada. Taib. Walaupun menyegerakan qada puasa Ramadan ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi itu ya lebih afdol, itu lebih afdol. Taib. Kemudian penulis berkata, "Waman fa inna wasauman wajiban au qada'an." Barang siapa yang dia berniat puasa wajib atau puasa qada, kemudian dia mengubah niatnya menjadi puasa sunnah. Apa hukumnya? Puasa sunnah tersebut sahih. Sah. Misalnya seseorang dia mau puasa kafarah atau puasa nazar misalnya. Itu wajib bagi dia. Atau puasa qada Ramadan itu juga wajib bagi dia, maka ini dia melakukan puasa yang wajib. Di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah siang ketika dia sedang berpuasa tersebut, dia mengubah niatnya menjadi puasa sunnah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sah puasa sunnah tersebut. Sah puasa sunnah tersebut. Ya. Kecuali kalau puasa wajib tersebut adalah puasa Ramadan itu sendiri. Kalau puasa tersebut adalah puasa Ramadan, kalau puasa wajib tersebut adalah puasa Ramadan itu sendiri. Tidak boleh bagi seseorang di seperti sekarang siang hari bulan Ramadan di tengah-tengah tiba-tiba anak ubah niat anak menjadi ini puasa sunnah saja. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian wayahrumu ta'khiru qada'i Ramadan ila akhirin ila akhir ya bila uzrin. Fa in fa'ala wajaba ma'al qada' it'amu miskinin an kulli yaumin. Haram bagi seseorang untuk mengakhirkan qada Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya tanpa uzur. Kalau ada uzur, maka tidak masalah. Ada uzur misalnya wanita yang menyusui, ya butuh waktu yang lama, ya 1 tahun menyusui misalnya, maka ini uzur. Ya, kalau dia misalnya kalau dia berpuasa bakal dia khawatir dirinya sendiri atau khawatir bayinya atau khawatir kedua-duanya, ini uzur bagi dia untuk tidak bisa melakukan qada puasa Ramadan. Tapi kalau dia mengakhirkan qada puasa Ramadan tersebut sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka wajib bagi dia 2 hal. Tetap mengqada puasa tersebut dan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada ya sejumlah orang miskin dengan jumlah yang sama dengan jumlah hari yang dia terlambat. Jumlah hari yang dia terlambat sampai datang Ramadan berikutnya, begitu ya. Jadi dia harus bayar qadha, melakukan qadha dan bayar fidyah. Naam. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada seseorang yang terlambat bayar atau terlambat mengqadha puasa Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yasumu hadza wa yut'imu anzaka kulla yawmin miskinan wa yaqdiyah." Ya, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dia wajib untuk melakukan qadha dan bayar fidyah. Ya. Dan hukum ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, ini pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hukum ini tidak mungkin keluar dari istihadnya sahabat, ini pasti dari wahyu. Maka ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fa in fa'ala wajib ma'al qadha it'amu miskin an kulli yaumin. Ini sudah tadi. Taib, bagaimana kalau misalnya dia terlambat 2 Ramadan? Ya, dia terlambat 2 Ramadan. Jadi seseorang wajib mengqadha puasa Ramadan. Kemudian dia tidak kunjung mengqadha puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Kemudian juga tidak kunjung lagi mengqadha puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Sudah 2 kali Ramadan dia temui, tidak kunjung dia melakukan qadha puasa Ramadan tanpa uzur. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia tetap wajib mengqadha puasa tersebut. Yang kedua, dia bayar fidyah. Pertanyaannya, apakah dia harus bayar fidyah 2 kali karena terlambat 2 kali Ramadan? Tidak. Dia cuma bayar fidyah 1 kali. Ya. Karena ini termasuk dianggap hudud, dan hudud itu tidak ya cukup 1 kali bagi Jadi cukup 1 kali. Ya. Yang dimaksud 1 kali maksudnya dia membayar dia memberi makan kepada orang miskin sejumlah ya jumlah orang miskinnya sama dengan jumlah hari yang dia terlambat tersebut. Baik. Kemudian penulis berkata, wa in matal mufarritu walau qabla akhir ut'ima anhu kadzalika min ra'si malihi wa la yusamu anhu. Ketika seseorang meninggal sementara dia masih ada qadha puasa Ramadan yang harus dia tunaikan, yang harus dia ganti, apa yang harus dilakukan bagi keluarganya? Apa yang harus dilakukan keluarganya? Ya, misalnya kita punya kerabat meninggal, keluarga kita meninggal, ya, kemudian dia, kita tahu bahwa dia masih ada hutang puasa sekian hari gitu ya. Maka di sini dirinci, kalau misalnya apakah orang ini termasuk orang yang sudah sepuh sekali sehingga tidak mungkin untuk berpuasa, atau orang yang sakit dan divonis sakitnya itu tidak akan bisa sembuh. Maka yang wajib dilakukan oleh keluarganya adalah membayar fidyah, memberi makan orang miskin sejumlah jumlah hari yang harus diqadha oleh orang yang meninggal tersebut, ya, diambil dari harta orang yang meninggal tersebut. Ya, biaya untuk memberi makan ini diambil dari harta orang yang meninggal tersebut. Udah sama kayak seperti kalau dia punya hutang, ya, kita bayarkan hutangnya dengan cara mengambil dari hartanya. Maka ini yang harus dia lakukan kalau kasusnya orang ini adalah orang yang sepuh sekali, gak bisa berpuasa lagi, atau orang yang sakit dan tidak yang divonis sakitnya tidak akan bisa sembuh lagi. Tapi kalau misalnya orang ini sakit dan sakitnya tersebut masih bisa sembuh, maka dirinci kembali. Apakah orang tersebut punya uzur atau tidak? Ya, mengapa dia belum mengqadha puasanya hingga sekarang? Hingga meninggalnya tersebut. Kalau dia misalnya sejak Ramadan sampai meninggalnya tersebut sakit terus sehingga dia ada uzur berarti, atau safar terus sehingga dia ada uzur berarti, maka ya tidak wajib bagi keluarganya atau kerabatnya untuk melakukan apa-apa. Enggak wajib, enggak perlu melakukan apa-apa. Enggak wajib dibayarkan qadha-nya, dia yakni enggak wajib dipuasa atau enggak wajib bayar fidyah ataupun diwakilkan puasanya, enggak wajib. Ya. Tetapi kalau misalnya orang tersebut gak ada uzur, ya dia sehat-sehat saja misalnya, tapi dia tidak kunjung melakukan qada puasa tersebut, ya. Walaupun belum sampai Ramadan berikutnya dia sudah meninggal duluan begitu ya. Maka perkataan penulis di sini wajib bagi keluarga yang ditinggalkan untuk membayar fidyah sejumlah hari yang dia sejumlah hari utang puasanya tersebut. Ya. Jadi yang dilakukan adalah bayar fidyah, bukan diwakilkan puasanya, bukan kita menggantikan untuknya puasa gitu ya. Ini pendapat di mazhab. Namun pendapat yang kedua, riwayat kedua di mazhab adalah ditunaikan puasanya, keluarganya yang berpuasa untuknya. Ya, keluarganya yang berpuasa untuknya karena ada hadis ya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal kemudian wajib baginya untuk berpuasa, yakni wajib baginya untuk berpuasa, maka shama anhu waliyuhu, maka wajib baginya untuk wajib bagi walinya untuk berpuasa untuknya. Baik, maka inilah tuntunannya ketika ada orang yang meninggal kemudian dia masih ada qada puasa Ramadan yang harus dia bayar. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan ya. Anda kembalikan kepada moderator. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustaz atas pemaparan ilmunya. Kita masih ada waktu untuk jawab Ustaz ya. Ya. Sambil menunggu resen atau pertanyaan melalui chat room, sudah ada pertanyaan dari Akhi Cece, dari Kang Cece. Bismillah, izin tanya tentang sunnah saat buka puasa. Satu, apakah segera takjil sekedarnya, lalu sholat maghrib langsung setelah azan, lalu zikir sholat ba'da maghrib, baru makan malam? Itu yang pertama. Yang kedua, jika proses sholat tidak dipersingkat, apakah tidak bertentangan dengan larangan sholat saat makan saat makanan untuk berbuka sudah terhidang? Demikian Ustaz. Nah, ya ini apakah yang mana yang lebih afdal begitu ya? Maka kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan rutab terlebih dahulu kemudian sholat, makan rutab terlebih dahulu kemudian sholat. Akan tapi ya ini dikembalikan kepada apa yang maslahat pada waktu tersebut. Apa yang maslahat pada waktu tersebut. Terkadang kalau kita di masjid akan sangat susah kalau kita misalnya bisa jadi susah ya ketika kita makan sedikit dulu kemudian sholat kemudian balik lagi begitu ya, susah ya menjaga makanannya dan seterusnya. Naam, termasuk juga makanan sudah dihidangkan dan seterusnya. Maka bisa jadi dalam kasus tersebut lebih afdal langsung makan besar kemudian sholat. Nah, ya. Baik. Ini yang Ryzen belum ada, sementara lewat chat room juga belum ada pertanyaan Ustaz. Barangkali sambil menunggu pertanyaan, silakan untuk meneruskan atau menambahkan materi kajian Ustaz. Nah, materi masih banyak ya, cuma kalau Anda lanjutkan nanti tanggung. Oh iya, iya. Baik, silakan para jamaah sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan boleh langsung raise hand atau langsung diketik di chat room. Karena kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri Ustaz ya. Karena sudah siap-siap untuk berbuka. Nah, silakan. Silakan para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Tampaknya sampai sekarang belum ada yang menyampaikan pertanyaan, Ustaz. Ini antara pemaparan materinya jelas sekali atau tidak jelas sama sekali ya. Sampai-sampai bingung apa yang mau ditanya. karena kebetulan materinya mungkin sudah ini, Ustaz. Nah, ini sudah ada yang mau bertanya, Ustaz. Silakan Ahi M. Haikal, barangkali mau langsung interaksi atau mau lewat chat room, silakan. Oh, ini lagi diketik, Ustaz. Baik. Kita masih tunggu ada yang mengajukan pertanyaan, cuma melalui chat room ya, jadi masih dalam proses mengetik. Pertanyaan bisa juga langsung interaksi ya, jadi tidak hanya lewat ketikan di chat room, tapi bisa juga langsung ditanyakan melalui suara atau voice. Kalau tidak ada, Anda yang nanya berarti. Ada nih lagi apa? Lagi dia lagi ngetik Ustaz, belum ini. Yeah, no. Belum. Ya, ada pertanyaan dari Ahi M. Haikal. Kalau misalnya pria yang tidak sadar dia mimpi basah lalu puasa, di tengah puasa baru sadar dia mimpi basah, bagaimana? Apakah batal puasanya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Nah, tidak batal puasanya, puasa yang tetap sah, tapi wajib baginya untuk mandi wajib. Itu aja. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdurrahim. Bismillah, barakallahu fikum. Sebentar, kelewat. Ya. Ustadz, apakah membayar fidyah harus ada serah terima langsung makanannya kepada orang miskin, atau apakah boleh mewakilkan orang untuk membagikan makanannya? Silakan, Ustadz. Boleh, boleh diwakilkan. Tidak masalah, boleh diwakilkan. Nah. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari salah seorang ummahat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Saya pernah mendengar pendapat lain mengenai puasa yang sudah terlewat satu Ramadan. Pendapat Ustaz tersebut, karena membayar fidyah itu hanya pendapat sahabat, maka tidak mengapa jika memilih untuk hanya membayar dengan qada puasa saja. Itu bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Nah, dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat ya. Dan pendapat tersebut adalah pendapat kedua di mazhab Hambali. Yaitu cuma bayar qada saja atau cukup melakukan qada saja tanpa bayar fidyah. Dalilnya adalah karena dalil untuk bayar fidyah cuma perkataan sahabat yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Akan tetapi ya sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi, ya Anda lupa memang menyebutkan pendapat kedua tadi. Dalam masalah ini, na'am memang yang kita punya adalah perkataan sahabat, tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya menyebutkan hukum seperti ini tidak mungkin dari ijtihad beliau, pasti dari ya, hasil belajar beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mengapa disebutkan oleh penulis di sini wajib juga untuk bayar fidyah. Ya, jadi dalilnya itu, dalilnya adalah na'am ini perkataan sahabat, akan tetapi sahabat tersebut tidak mungkin mengeluarkan hukum ini dari diri beliau sendiri. Karena ini hukum fikih halal haram atau ya sesuatu yang wajib atau tidak, ya, wajib atau tidak bayar fidyah, ini perkara yang besar. Ya, kalau ternyata wajib bayar fidyah, kemudian kita enggak bayar fidyah, berarti kita masih ada hutang gitu ya. Jadi perkara seperti ini itu mengapa diambil riwayat ini, perkataan sahabat ini sebagai hujjah. Sedangkan pendapat kedua, ya, jadi pendapat pertama mengatakan ya mengapa kita berdalil dengan hal ini? Ini adalah perkataan sahabat dan sahabat ini tidak mungkin bisa menyimpulkan hukum sendiri tanpa yakni belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pasti dari Nabi Muhammad SAW. Pendapat kedua, ya sudut pandangnya, ini perkataan sahabat, ya ini perkataan sahabat bukan dalil, gitu ya. Jadi perbedaannya dari situ sumbernya. Anda sendiri lebih cenderung pada ya pendapat pertama dalam rangka kehati-hatian juga, dalam rangka kehati-hatian juga. Ya, dan tentunya ya kita saling menghormati antara dua pendapat ini gitu ya, dan menurut ana, nah ya pendapat yang lebih agak sedikit lebih kuat, ya, tidak mutlak ini jauh lebih kuat, ini jauh lebih lemah, tidak, agak sedikit lebih kuat adalah bahwa ini na'am, ini perkataan sahabat, tapi Abdullah bin Abbas, ya, ini masalah halal, ini masalah wajib atau tidak, ini perkara penting, tidak mungkin beliau menyimpulkan sendiri, beliau pasti dari Nabi Muhammad SAW. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ada yang raise hand kepada Ahli Cece, Kang Cece silahkan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini mau nanya saya apa masalah pahala dan dosa nih selama Ramadan. Entah benar atau salah, saya pernah dengar kalau yang sunnah diganjar jadi seolah wajib, yang wajib diberkali-kali lipat, apakah itu betul, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Ana harus cek terlebih dahulu tentang riwayat tentang itu, ya. Apakah sahih atau bagaimana? Ya. Di PR berarti bagi Ana. Terima kasih. Soalnya ini saya juga apa pertanyaannya tuh dari sejak bulan Sya'ban kan, kalau nggak salah di bulan mulia itu katanya apa pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan juga. Saya juga bertanya-tanya Ustaz tentang itu Ustaz. Nah, insya Allah nanti Anda bahas secara khusus di pertemuan berikutnya sedikit ya. Di awal kajian insya Allah. Ya, jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih Kang Cece. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari chat room. Dari salah seorang umahat Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya suami istri yang berjima di siang hari pada bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu dan belum membayar kafaroh? Karena baru tahu hukumnya pada tahun ini, apakah masih diwajibkan membayar kafaroh? Jazakallahu khairan, silakan Ustaz. Ya, orang yang jahil terhadap hukum tertentu, ya, itu kalau kita melihat dari hadisnya tadi, ya, kita mulai dari hadisnya tadi. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut berkata, ya, celaka aku, wahai Rasulullah. Ya, mengapa? Karena intinya dia melakukan jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka di sini, orang ini berarti sudah tahu bahwa jima di bulan puasa itu tidak boleh. Tapi dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu wajib kafarohnya itu. Dia tidak tahu bahwa ada kafaroh. Dia cuma tahu ini gak boleh. Dia cuma tahu bahwa ini haram. Dalilnya apa? Dia mengatakan, aku celaka wahai Rasulullah. Berarti dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan gitu ya. Oleh karena itu dari hadis ini para ulama beristimbat, orang yang tahu bahwa jima di siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh tapi dia melakukannya dan dia tidak tahu bahwa dia harus bayar kafaroh, dia taunya mungkin cuma qada aja, dia taunya cuma puasanya jadi batal gitu ya, tapi dia enggak tahu bahwa kafaroh wajib baginya. Maka berdasarkan hadis ini tetap wajib baginya untuk ya bayar kafaroh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya kafarohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jadi tetap wajib bayar kafaroh. Kalau kita tahu ya bahwa itu haram, itu tidak boleh, itu membatalkan puasa. Kita cuma enggak tahu dari sisi apa saja dari sisi kewajiban bayar kafaroh dan apa saja kafarohnya begitu misalnya. Ya. Maka tetap wajib untuk bayar kafaroh. Nah. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari chatroom sudah habis Ustaz dan tepatnya juga waktu sudah jam 5 lewat 28 menit ya Ustaz ya. Jadi mungkin sebagian sudah siap-siap untuk yang Indonesia bagian barat sudah siap-siap untuk berbuka. Silakan Ustaz untuk menyampaikan penutupan Ustaz. Nah, alhamdulillah kita telah pelajari ya pembatal puasa yang mewajibkan qada dan kafaroh itu jima, sebisa mungkin kita menghindarinya, ya sebisa mungkin tentunya, ya semampu kita, ya harus mampu, ya karena Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan jima tersebut pada malam hari, jadi jangan kita lakukan pada siang hari. Kecuali kalau kita misalnya sudah misalnya punya uzur, yakni safar gitu ya, sedang safar, maka sehingga kita tidak berpuasa, maka tidak mengapa jima di siang hari bulan Ramadan pada kondisi tersebut. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk, ini malah jadi materi baru. Afwan. Ya, kecuali kalau misalnya dia dia sengaja safar supaya dia bisa jima. Nah, ini tidak boleh juga. Dia sengaja safar supaya dia boleh jima, supaya dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa sehingga boleh baginya jima. Ini enggak boleh juga. Maka ya kita mempelajari ilmu ini ya dalam rangka untuk mengamalkannya, ya maka ya wajib bagi kita untuk menghindari seluruh pembatal puasa. Dan dengan berakhirnya pembahasan ini berarti kita sudah membahas pembatal-pembatal puasa seluruhnya, ya insyaallah kita tinggal waktu untuk mengamalkannya sekarang. Kemudian juga ya kita sudah membahas tentang hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan sedikit saja tadi, walaupun sebenarnya banyak sekali ya sebenarnya, cuma tadi kita memilih sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis dan hanya menambah sedikit saja. Ya, maka ini pesan ana terakhir adalah mari kita semangat untuk mengamalkan ilmu kita, karena keberkahan ilmu kita ada terletak pada amalan kita, dan ya pemahaman kita terhadap ilmu syar'i semuanya terkait pada apakah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita punya. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita punya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menambahkan ilmu bagi kita. Ya. Itu adalah taufik dari Allah. Itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka janganlah kita berpikir bahwa kita supaya kita bisa memahami menguasai ilmu syar'i adalah dengan sekedar belajar baca dan seterusnya. Itu cuma wasilah. Ya, ilmu syar'i, pemahaman yang benar dan mendalam tentang ilmu syar'i didapat ketika seseorang mempelajari ilmu tersebut kemudian mengamalkannya. Ya, hadza wallahu alam. Naam.